Assalamualaikum. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qaribnya sampai di fasal yang baru, yakni fi ahkamir rahmi, tentang ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan gadai atau apa ya, pergadaian ya, ketentuan-ketentuan pergadaian. Kata beliau, wa huwa lughatan as-subutu, huwa maksudnya kembali ke mana ini Mas Tanto? Iya, jadi kata rohan makna aslinya ataupun secara bahasa adalah as-subut. Apa bahasanya si as-subut Pak Ayub? Apa bahasa Indonesia subut? Tetap ya. Atau wujud ya. Atau muncul bahasanya. Jadi rohan secara bahasa ataupun makna aslinya adalah mengadakan, memunculkan atau menetapkan gitu ya. Nah demikian, kira-kira itulah makna daripada rohan aslinya. Jadi rohan itu, atau kalau bahasa Indonesianya gadai itu, sebenarnya makna aslinya adalah mengadakan, memunculkan. Nah ini ada hubungannya nanti dengan definisinya secara istilah. Kemudian beliau katakan, wa syar'an ja'lu aini maliyatin wa thiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'addur istifaihi. Sementara rohan ataupun gadai, maksudnya secara syarat ialah, definisinya di dalam syarat ialah menjadikan benda yang bersifat harta atau harta benda gitu ya. Ya begitu ya bahasa Indonesia ya. Jadi benda yang bersifat, menjadikan benda yang bersifat harta ataupun menjadikan harta benda sebagai agunan ya ataupun jaminan tuh. Ya sebagai agunan ataupun jaminan untuk hutang yang ingin didapatkan darinya. Ya. Bidainin yustaufa minha, untuk hutang yang ingin didapatkan darinya. Ya. Minha, ha kembali ke mana? Darinya. Jadi kata beliau, rohan ataupun gadai secara syarat maksudnya ialah menjadikan benda yang bersifat harta ataupun harta benda sebagai agunan untuk ya, sebagai agunan untuk hutang yang ingin didapatkan darinya. Ya kembali ke gadai. Iya, ain maliyah. Ya, kembali kepada ain maliyah. Jadi dengan ain maliyah tersebut, sebab ain maliyah tersebut, kita pun bisa mendapatkan hutangan. Bidainin yustaufa minha. Inda ta'adzur istifaihi. Inda. Apa statusnya ini? Inda wafa, inda ta'adzur wafaihi. Sama aja sih ya. Sama aja maknanya. Inda ta'adzur wafaihi ataupun inda ta'adzur istifaihi. Nah, inda apa wazifahnya? Zaraf. Zaraf bagi? Bagi yustaufa berarti hutang yang ingin didapatkan darinya. Ketika hutang, jadi mendapatkan tatkala gitu ya, mendapatkan hutang tatkala sulit didapatkan gitu, mendapatkan hutang tatkala sulit didapatkan. Iya. Jadi inda merupakan dzaraf bagi yustaufa. Begitu, Bang Yusuf. Ain maliyah. Ain maliyah. Yustaufa, ya kalau misalkan darah bagi Yustaufa berarti kan mendapatkan hutang tatkala sulit mendapatkan. Gimana maksudnya? Mendapatkan hutang tatkala sulit mendapatkan. Dharaf bagi bagi apa? Tatkala, ketika, ketika bagi apa? Iya, ketika bagi ja'al. Ketika bagi ja'al. Jadi inda itu indanya ja'al. Atau dharafnya ja'al. Nah, menjadikan ain maliyah sebagai agunan. Pas gimana? Pas kita enggak bisa ataupun mustahil ngedapatin pinjaman. Dengan agunan, maka pinjaman bisa jadi dapat, kan begitu. Nah, demikian. Jadi menjadikan ain maliyah, menjadikan apa namanya tadi? Harta benda ya. Menjadikan harta benda sebagai jaminan, sebagai agunan untuk ngedapatin hutang ketika kita sulit mendapatkan hutang tersebut, ketika mustahil untuk mendapatkan hutang itu. Jadi dengan rahen kita bisa dapat. Nah, kira-kira demikian. Itulah makna rahen secara syara. Ya, berarti sesuai dengan maknanya secara bahasa. Ya, ini apa? Mengadakan. Mengadakan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kan begitu ya? Dijual ya, Ustaz? Jaminan tadi dijual. Enggak lah, ya, namanya agunan berarti enggak dijual lah. Oh enggak lah, bukan untuk melunasi hutang dia. Enggak untuk melunasi hutangnya lah. Kan kita memberikan agunan kepada orang yang ingin kita hutangin, kan gitu, kepada orang yang ingin kita sebagai, nah jadi itu sebagai jaminan untuk kita bisa ngedapatin pinjaman dari dia, kan gitu ya. Untuk kita bisa mendapatkan pinjaman ataupun hutang dari dia ketika kita mustahil bisa mendapatkan hutang itu. Tapi dengan adanya rohen ataupun agunan jadi dapat gitu loh. Nah, demikian. Ya, jadi makanya saya jelaskan kata inda di sini merupakan dharaf bagi ja'al. Inda ta'adzuri, tatkala mustahil istifa'ihi, mendapatkan hutang tersebut. Nah, begitu. Adapun terkait masalah kalau nanti dia nggak bisa bayar hutang, itu lain lagi ya. Itu mungkin nanti ada penjelasannya barangkali. Nah, demikian. Tapi yang jelasnya itulah tujuan dari makna ataupun definisi dari rohan secara syarak. Mendapati. Ya, istaufa mendapati, yustaufa didapatkan. Jadi dengan hutang yang didapatkan dari ain maliyah tersebut, yang kita jadikan sebagai agunan tadi. Nah, begitu. Pas apa? Ketika apa? Ketika mustahil mendapatkan pinjaman tersebut. Mendapatkan hutang tadi, ya. Istifa'ihi, atau kalau di situ dari apa? Inda ta'adzuri wafa'ihi. Ada haknya juga? Oh, enggak ada ya. Enggak pakai hak ya. Kalau di sini pakai haknya, yang mana istifa'ihi hak kembali kepada dain. Jadi inda ta'adzuri istifa'id dain. Inda ta'adzuri istifa'id dain. Beda kemauan atau gimana? Atau saya yang tanya. Di sini dia menerjemahkannya menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan harta yang tak akan menggunakan untuk melunasi hutang tersebut. Dari mana semua makna itu muncul? Dari mana semua makna itu muncul? Ya, itu pemahaman barangkali ya, pemahamannya barangkali. Tapi yang jelasnya nggak kita dapatkan di konteksnya. Di situ ada terjemahan yang dia bacakan, yang mana kita nggak tahu semua kalimat itu muncul dari mana gitu. Yang jelasnya kalau kita baca di sini, ya di sini hanya disebutkan bahwa rohen ataupun pergadaian ataupun gadai maknanya ataupun definisinya secara syarak ialah menjadikan harta benda ataupun menjadikan benda yang bersifat harta itu menjadi agunan sebagai agunan untuk hutang yang ingin didapatkan dari benda tersebut atau dari harta benda tadi. Ketika apa? Ketika kita sulit mendapatkannya. Ketika mustahil ta'adzur untuk mendapatkannya. Nah begitu. Wallahu a'lam. Adapun kalau seperti yang dibacakan tadi, ya coba dijelaskan dari mana semua hal itu muncul ya. Nah, iya. Ya kita cuma bisa, itulah yang bisa kita kasihkan ya. Adapun kalau lebih dari itu ya mungkin utarakan saja hujah ya gitu ya. Ya coba aja kita lihat di kamus apa arti istaufa. Apa arti istaufa? Menunaikan. Apa artinya? Nah, menerima. Berarti yustaufa yang diterima, ya kan? Jadi bidainin yustaufa. Jadi dia jadikan harta benda, dia jadikan benda yang bersifat harta tadi sebagai agunan atas hutang ataupun ya atas hutang yang didapatkan darinya, ya dari harta benda tadi kan gitu. Ketika mustahil untuk mendapatkan hutang tersebut, kan begitu? Ya mendapatkan tadi ya istaufa, maksudnya menerima. Ya, berarti ketika mustahil menerima hutang itu, kan gitu. Ketika mustahil buat menerimanya, ya buat apa namanya, buat mendapatkannya gitu ya. Ketika mustahil mendapatkannya ataupun menerimanya. Nah demikian. Jadi dengan adanya, dengan kita menjadikan harta benda sebagai agunan, ya maka itu memudahkan kita untuk mendapatkan dain tadi, menerima dain tadi. Kan begitu. Karena memang dain tersebut didapatkan dari ain maliyah tersebut ya, sebagaimana dijelaskan di sini. Wasiqatan bidainin yustaufa minha. Ada yang mau dikoreksi? Ya, kalau misalkan ada nanti pandangan utarakan saja. Wala yashihur rahnu illa bi ijabin wa qabulin. Kemudian beliau katakan di sini bahwa gadai ataupun perilaku pergadaian ini tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Ya mulai dari permasalahan jual beli kemarin ya, kita selalu ngebaca, kita selalu mendapati ya ungkapan la yasihu illa bi ijabin wa qabul. Akad salam juga demikian, la yasihu illa bi ijabin wa qabul. Begitu juga dengan rahan, la yasihu illa bi ijabin wa qabul. Yang jelas begitulah pandangan mazhab, bahwa pandangan di mazhab la yasihu illa bi ijabin wa qabulin. Nah demikian. Enggak lah, enggak ada. Salaman itu jabat tangan ya. Ya kan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia salaman itu jabat tangan kan. Dalam bahasa Arab enggak ada ya. Salaman itu jabat tangan itu tasofah ya. Tasofah. Itu yang namanya jabat tangan. Ya bi ijabin. Jadi sirah ijab dan sirah qabul kemarin sudah kita bahas kan. Ya tentunya kan kita bertanya-tanya, gimana sirahnya? Kan gitu. Gimana bentuknya? Kan katanya begini, kan katanya di sini la yasihur rahmu illa bi ijabin wa qabulin. Nah, gimana bentuknya? Nah, itu dibahas kan. Walau memang di sana terdapat perbedaan eksternal tentunya, perbedaan eksternal terkait sirah ijab dan sirah qabul. Tapi yang pasti ya, saya belum dapati, nggak tahu ya, wallahualam apakah memang ada, namun saya belum dapati adanya pendapat yang menyatakan sah tanpa ijab dan tanpa qabul. Ya wallahualam. Apakah memang sah? Nah, kalau misalkan akad salam, maka sirahnya kemarin juga sudah diajarkan oleh muallif, oleh musannif kan. Begitu juga dengan jual beli, sirahnya sudah diajarkan oleh musannif, sudah dicontohkan oleh musannif. ya kalau mau lebih aman ya tunaikan aja kan, maksudnya amalkan saja kalau mau aman. Tapi kalau memang ada ilmunya dengan cara sirah-sirah yang lainnya kan, ya silahkan amalkan. Nah demikian. Karena di sini dikatakan la yasihu, soalnya la yasihu illa bi ijabin wa qabulin. Baik itu rahan, baik itu akad salam, baik itu akad bayat. Wa syartu kulli min ar-rahin wal murtahin ay yakuna mutlaq at-tasarruf. Dan syarat bagi masing-masing si penggadai gitu ya, si penggadai. Ya, si penggadai dan yang di menerima gadai. Ah, menerima gadai, ya betul. Yang digadai lucu ya. ini gadai. Ya, menerima gadai ya. Oh, jadi betul-betul penerima gadai ya. Berarti orang yang menggadai dan penerima gadai gitu ya. Baik, insyaallah. Jadi syarat bagi masing-masing yang melakukan gadai dan yang menerima gadai itu mesti mutlak tasarruf. Iya, bebas ataupun ya mutlak lah ya. Bebas melakukan jual beli. Ya, yang dimaksud dengan mutlak di sini memang sudah boleh ya. Baligh, aqil kan begitu. Jadi tentunya tidak sah jika itu anak kecil ya, anak kecil menggadaikan sesuatu ke kita, ya emas ibunya digadaikannya. Nah, demikian. Bukan, maksudnya ini syarat untuk rahin dan murtahin. Syarat untuk rahin dan murtahin, mereka itu harus mutlaq tasarruf. Yang dimaksud dengan mutlaq tasarruf, mereka itu punya kesahan ya, ada apa namanya? Punya sifat sah melakukan hal tersebut, melakukan tasarruf, jual beli, pertukaran. Ya, melakukan pertukaran. Ya berarti berakal, kemudian bukan anak-anak kan gitu ya, bukan gila. Ya. Nah, demikian. Ya, karena kan ada juga orang yang jahat ya. Anaknya bawa emas ibunya buat digadain, datang kita biar untung kita ambil kan. Nah, demikian. Itu enggak sah ya. Intinya kedua-duanya baik rahim ataupun murtahin mutlaqut tasarruf. Ya, kedua-duanya mesti yang memang diperkenankan untuk melakukan tasarruf, saling bertukar barang. Wa dzakara al-musannifu dhabit al-marhun. Nah, ini baru barang. Yang digadai ya. Barang. Betul ya bahasa Indonesia ya? Yang digadai ya, barangnya. Kemudian musannif menyebutkan dhabit ataupun ketentuan barang gadainya ataupun yang digadaikan. Jadi musannif menyebutkan ketentuan barang yang digadaikan, bagaimananya kan begitu. Yang isinya fi qawlihi, yang isinya wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Nah, ini dia isinya, isi babitnya. Apa itu babitnya? Setiap apa yang diperbolehkan untuk dibeli ataupun dijual ya, setiap apa yang boleh untuk dijual boleh pula digadaikan ya, untuk mendapatkan hutang ya, fid duyuni ya, di dalam hutang piutang. Tatkala keberadaannya ya, pengadaannya ya, tatkala pengadaannya itu sudah statusnya sudah tetap fid dhimmah, di dalam tanggungan. Wahtarazal musannif bid duyun. Tujuan musannif mengatakan ad duyun itu mengecualikan anil a'yan, daripada benda-benda. Ya. Ini kan dikatakan tadi fid duyun, untuk mendapatkan hutang piutang. Jadi apa saja tadi kata beliau kan untuk babit marhun, apa seluruh apa saja yang boleh dijual maka boleh digadaikan fid duyun. Ini atas hutang piutang. Nah, dalam ungkapan musannif ad duyun ya, ketika musannif mengatakan ad duyun maknanya beliau mengecualikan al a'yan. mengecualikannya dari al-ayan, benda-benda. Fala yasihhu ar-rahnu 'alaiha, maka tidak boleh melakukan pergadaian untuk mendapatkan benda-benda tersebut. Contohnya seperti ainin mangsuma, ainin mangsuba, benda-benda ghasab, benda rampasan ya. Ainin ka ainin mangsubatin wa musta'aratin, benda pinjaman. Wa nahwihima, dan semisal dari yang semisal dengan keduanya. Ya, dan yang semisal dengan keduanya. Minal a'yanil matmunati, di antara benda-benda yang punya tanggungan. Ya, jadi berarti al-a'yan yang dimaksudkan adalah al-a'yan seperti yang dimisalkan. Ya. Oleh karena itu juga mungkin mu'allif, musannif biasanya menggunakan alif lam ya. Ai wahtarazal musannif bidduyun anil a'yan. Nah, a'yan yang bagaimana? Ya, mungkin a'yan yang semisal dengan contoh. Karena di sini juga dikatakan ka'ainin maghsubatin wa musta'aratin wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Ya, semisal dengan yang benda-benda yang semisal dengan kedua benda tadi, yaitu benda maghsubah ataupun benda pinjaman, ya, benda ghasab ataupun benda pinjaman. Intinya minal a'yanil mamnunah. Ya, dia apa namanya? Di antara benda-benda yang ditanggung. Ada tanggungan gitu. Wahtarazal musannifu bistaqarra, dan maksud dari ungkapan musannif istaqarra, ya, statusnya tetap, ya, statusnya sudah tetap, itu mengecualikan dari ad-duyuni, ya, anid-duyuni, ya, mengecualikan dari yang masih hutang. Qabla istiqrariha, sebelum ya, sebelum tetap, ya, sebelum tetapnya hutang-hutang tersebut, sebelum statusnya menetap ke, apa, keberadaannya. Contohnya seperti apa? Dain salam. Nah, ini nggak bisa, ya. Tidak bisa kita serahkan uang apa namanya, rasul malnya ataupun pembayarannya, ya. Nah, pembayarannya itu nggak bisa kita serahkan. Kenapa? Karena belum istiqor, ya, belum menetap. Sampai setelah apa namanya itu, setelah kita melunasi ataupun menyerahkan barang yang dipesan, barulah uang itu ya ini kan gitu ya, sudah apa namanya, sudah enggak, sudah istiqor statusnya, ya, sudah istiqor, sudah menetap. Nah, begitu. Wa anithamani muddatan khiyar, ataupun apa namanya, pembayaran ataupun harga, ya, harga yang dia masih dalam masa khiyar, ya, dimana kan berarti belum istiqor dia, iya, belum tetap kan gitu, belum istiqor, belum jadi gimana ya, iya, belum tetap jadi, belum pasti, nah, gitu, belum pasti. Jadi kalau statusnya sudah pasti, ya kan gitu, kemunculan ataupun keberadaan dain tadi statusnya sudah pasti, barulah bisa kita serahkan. Nah, seperti harga yang masih dalam status khiyar, ini kan belum pasti, belum istiqrar. Nah, demikian. Iya, yang mau dipinjam. Iya, begitu, yang mau dihutangkan, kan begitu. Bukan, maksudnya kan begini. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah, kan gitu. Tatkala status status keberadaan pinjaman tersebut yang mau dipinjamkan tadi, ad-duyun tadi, keberadaannya itu statusnya sudah tetap, sudah pasti, ya, fid dhimmah, di dalam tanggungan. Nah, kalau misalkan belum pasti, ya, seperti di sini dikatakan, nah, ini menunjukkan bahwasannya kata istaqarra itu mengecualikan dari yang masih, yang kitanya pun sebenarnya masih hutang, kan gitu. Jadi kitanya pun masih bersifat hutang. Yang apa, hutang yang dia itu belum tetap, belum pasti. Contohnya seperti apa hutang yang belum pasti? Seperti hutang salam. Ini kan belum pasti. Ya, karena belum diserahkan kan? Kita belum menyerahkan, ya, misalkan si muslim ataupun yang mesan sudah menyerahkan rasul mal. Nah, maka Rasul Mal ini kan belum pasti, dikarenakan kita belum menyerahkan apa namanya itu, belum menyerahkan, belum menunaikan, memenuhi hutang kita kan gitu. Ya, sebab kalau ternyata nanti kita nggak bisa memenuhi hutang kita, ya kita kan mesti ngembaliin uang tadi kan gitu. Nah, kan demikian kan? Jadi kan belum pasti, belum tetap dia subutnya. Ya, subutnya belum tetap, maka ya itu nggak bisa. Itu terkecualikan. Nah, atau contohnya harga yang masih dalam khiyar, dalam masa khiyar. Jadi saya beli sama Sofian buku umpama dengan harga 1 juta. Tapi beri saya waktu berpikir gitu ya. Beri saya waktu berpikir selama 3 hari. Ya, namun duitnya sudah saya serahkan. Beri saya waktu berpikir selama 3 hari untuk deal ataupun tidak dealnya kan gitu. Jadi atau enggak jadinya. Kan demikian. Nah, ini kan artinya belum tetap. Belum pasti sebutnya begitu loh. Nah, demikian. Nah, jadi uang yang tadi itu tidak bisa dihutangkan kepada si rohin gitu loh. Ke rohin. Karena apa? Karena istiqrarnya belum tetap. Ya, ini tiga lah jadinya ya. Apa namanya? Segitiga ya. Ya kan ceritanya gitu ya. Nah, demikian. Paham kira-kira? Jelas. Begini, kan barang yang banyak. Ya. Gimana? Jadi dia mau ngomong, dia utang. Ini jaminannya barangnya. Entah mau cerita lah, ini jaminannya. Iya. Tidak ada yang buruk. Uangnya nggak dikasih sekarang. Nah. Uangnya nggak ada? Oh enggak. Bukan itu. Karena yang dimaksudkan di sini, ini kan kita berbicara tentang masalah marhun. Di mana marhun itu apapun boleh digadaikan. Apapun boleh digadaikan selama itu boleh dijual kan begitu, selama benda itu yang diperbolehkan untuk dijual. Nah, kemudian di dalam duyun. Nah, tatkala ida istaqarra subutu hafid bimma, tatkala duyun tersebut, ya, dain tersebut itu sifatnya keberadaannya sudah tetap, sudah pasti. Nah, jadi kan dia jelaskan di sini wahtarazal musannif bistaqarra. Jadi dengan kata-kata istaqarra yang keluar dari ibarah musannif itu mengecualikan anid duyun qabla istiqrariha. Ya, mengecualikan dari hutang piutang yang sebelum menetap, sebelum pasti. Kan gitu. Nah, di sini kan dia contohkan kadaini salam. Nah, ini kan belum pasti dainnya salam. Kan gitu. Atau kasamani muddatul khiyar. Ini kan belum pasti. Ya, seperti tadi, misalkan saya beli sama Septian, kemudian saya tetapkan syarat khiyar selama 3 hari. Kasih saya waktu berpikir selama 3 hari antara jadi atau enggak jadinya jual beli kita ini. Nah, duit uang kan sudah anta pegang kan gitu kan. Nah, maka ini belum pasti keberadaannya. Kan gitu. Kan belum pasti keberadaannya, apa belum tetap dia. Nah, jadi saat ada rohin, ya kan gitu, yang menggadaikan barang tersebut, maka dia belum bisa ngasih. Dengan uang yang tadi. Ya, kalau anta punya uang yang lainnya yang sudah tetap, ya silakan kan ya. Kan demikian. Ya, intinya sifatnya harus begitu. Jadi kalau kita cuma punya uang yang tadi itu yang masih belum tetap, kan gitu ya, belum pasti, belum pasti dia subutnya, ya maka berarti nggak bisa, karena di sini dikatakan dikecualikan ya dengan adanya kata-kata istaqarra itu mengecualikan dari duyun qabla istiqrariha. Nah, begitu. Uang tadi belum sepenuhnya jadi hak kita. Ya, karena kan masih muddatul khiyar. Ya, maksudnya uang yang sepenuhnya belum jadi hak kita tadi nggak bisa kita utangkan. Ya, nggak bisa dijadikan duyun ke orang lain kan begitu. Paham kira-kira. Baik. Ya. Jadi bukan maksudnya ditunda ininya, pinjamannya, bukan ya, bukan ke situ arah maksudnya. Wallahu a'lam. Jelas kira-kira? Ya, makanya kan dicontohkan di sini kadaini salam. Ya, maka daini salam termasuk di antara ad-duyun qabla istiqrariha gitu loh. Jadi ini contoh ini, contoh yang disebutkan oleh beliau ini merupakan contoh untuk ad-duyun qabla istiqrariha. Jadi kada ini salam ini muta'alliq bagi ad-duyun qabla istiqrariha. Ath-thamani muddatul khiyar ini contoh untuk ad-duyun qabla istiqrariha, begitu loh. Jadi bukan pinjamannya tadi yang kita tahan, enggak, bukan begitu ya. Mafhum ya? Baik, wallahu a'lam bissawab. Walirrahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqdithu ay al-murtahin. Dan bagi rahin, bagi yang melakukan gadai, itu boleh rujuk, apa bahasanya saya, boleh enggak jadi gitu ya. Ya boleh ngebatalin lah kira-kira ya. Ya menarik kembali, betul. Boleh menarik kembali dalam rahan tersebut, ya di dalam permasalahan rahan tersebut. Tatkala si murtahin tadi gimana? Menerima gadai ya. Yang menerima gadai itu belum megang, ya belum menerimanya. Jadi tatkala si penerima gadai belum menerimanya, jadi boleh nggak jadi, boleh rujuk dia, boleh rujuk. Fa in qabadal aina al marhunata mimman yasihhu iqbaduhu lazim ar-rahn. Tapi kalau misalkan dia sudah menerima benda yang digadaikan tadi, ya benda sudah menerima benda yang digadaikan tadi, yang dari orang yang sah menerimanya, mimman yasihhu iqbaduhu, dari orang yang sah menerimanya, maka lazimlah terjadi, lazimlah terjadinya rohan gitu ya. Demikian. Maka terjadilah rohan. Lazimar rohnu. Wamtana'a 'ala ar-rahin ar-ruju'u fihi. Nah, di sini terlarang bagi rahin ar-ruju'u fihi. Ya, rujuk dari dari rohan tersebut. War-rahnu wad'uhu 'ala al-amanah. Dan rohan ini maudhu'nya adalah amanat. Ya. Rohan ini maudhu'nya adalah amanat. Kategorinya adalah amanah. Wahina idin la yadmanul murtahinul marhuna illa bitta'addi fihi. Dan ketika itu al-murtahin, penerima gadai, itu tidak punya tanggungan terhadap marhun kecuali karena kelalaian. Illa bitta'addi fihi, karena kelalaian terhadap almarhum, terhadap benda yang digadai. Wala yasqutu bitalafihi syai'un minad daini. Dan tidak luput ataupun tidak jatuh sebab rusaknya sesuatu, ya, pengrusakannya bitalafihi. Ya, sebentar, wala yasqutu syai'un, ini fa'il dari yasqut ya. Wala yasqutu bitalafihi syai'un minad daini. Oh ya, jadi tidak pula ya, dan tidak pula sesuatu dari dain tersebut, ya sesuatu dari hutang tadi itu luput karena kerusakan benda, karena kerusakan marhun, ya, sebab rusaknya marhun. Ya, jadi enggak pula gara-gara marhun rusak lalu dainnya hilang ataupun sebahagian dari dainnya hilang. Ya, enggak demikian. Kerusakan almarhum. Karena apa? Karena rohan ini sifatnya apa? Amanat. Jadi ya memang harus dilunasin. Ya harus dibalikkan begitu. Karena ya oleh karena itu ketika itu, maka dijelaskan ini, oleh karena itu ketika itu almurtahin enggak punya tanggungan terhadap marhun kecuali memang kelalaian pada almarhun. Kan begitu. Tapi kalau ada apa-apa, ya pada dasarnya lah yakmun, nggak ada tanggungan dia. Nah demikian. Kenapa? Karena rohan ini, ya sifatnya amanah kan begitu. Ya, harus dia tunaikan. Sehingga wala yasqutu bitalafihi syai'un min ad-dahini. Jadi kalau misalkan marhunnya rusak tuh, nggak pula serta merta ada yang kurang dari hutang kita, begitu loh. La yasqutu syai'un min ad-dahini. Ya tetap penuh lah, harus dibayar penuh gitu. Tapi benda itu rusak ya, nggak ada tanggungan dia kecuali kalau memang bitta'addi, memang dirusak sama dia kan gitu, itu lain cerita. Nah kan, nah demikian ya, sama si murtahin lah yang nerima gadai kan gitu. Atau mungkin karena kelalaiannya kan gitu ya. Rohin bawanya udah rusak apa? Oh ya nggak apa-apa juga, ya nggak ada masalah lah. Maksudnya gini, selama di tangan murtahin, bendanya mungkin rusak, mungkin terkikis lah atau dimakan rayap lah atau sebagainya, maka itu nggak tanggungan si murtahin, kecuali memang tadi kan gitu, sengaja atau kelalaian dia atau sebagainya kan. Iya, kan nggak boleh digunakan juga, makanya nggak ada tanggungan. Nah begitu. Oleh karena itu saat marhun rusak, tidak pula serta merta hutang kita berkurang gitu loh. Ya tetap harus ditunaikan, ya, harus dibayarkan penuh. La yasqut syai'un min ad-daini bitalafihi. La yasqut syai'un min ad-daini bitalafihi. Jadi ya, secuil dari hutangnya itu enggak luput, kan gitu. Enggak luput, enggak hilang karena rusaknya barang dia, gitu loh. Nah, jelas? Jadi syai di sini sebagai fa'il dari yasqutunya. Walau idda'a talafahu wa lam yadhkur sababan li talafihi suddiqa bi yaminihi. Nah, kalau misalkan dia mengajukan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan dia mengajukan kerusakan benda tersebut ataupun kerusakan si marhu kerusakan barang gadainya namun tidak menyebutkan sebab atas kerusakannya, maka suddiqa bi yaminihi, maka perlu di apa namanya? Perlu dilakukan sumpah gitu ya. Suddiqa dibenarkan dengan sumpahnya. Ya, suddiqa bi yaminihi dibenarkan dengan sumpahnya. Fa in dzakara sababan dzahiran, nah kalau misalkan dia bisa menyebutkan sebabnya secara jelas, dia menyebutkan sebabnya secara zahir, lam yuqbal illa bi bayyinatin, maka enggak juga langsung diterima kecuali mendatangkan bukti, saksi, bi bayyinatin. Walau idda'al murtahinu raddal marhuni ala rahin lam yuqbal illa bi bayyinatin. Dan kalau seandainya si murtahin ngaku-ngaku udah ngembaliin marhumnya kepada si rahin, maka ini juga enggak langsung diterima kecuali adanya saksi. Nah, demikian. Ya, jadi kalau yang walau idda'a ini berarti si rahin ya. Ya, walau idda'a berarti si rahin. Nah, kalau si rahin itu ngaku-ngaku barangnya rusak namun tidak menyebutkan sebab kerusakannya, maka di sini dibenarkan dengan sumpah. Siapanya? Si rahinnya. Ya, ini yang idda'a berarti rahin ini kalau yang atas. Ya, atau mungkin menurut antum murtahin atau si rahin ini. Walau idda'a talafahu wa lam yadhkur sababan li talafihi. Sini karena enggak mungkin murtahin kan? Murtahin buat apa juga dia nuntut marhumnya rusak, kan gitu ya? Oh iya. Jika si murtahin nuntut barangnya rusak. Rusak, kan begitu? Dan tidak menyebutkan sebab rusaknya. Maka dibenarkan, ya maka ditasdik dengan sumpah. Ngapain juga dia nuntut? Orang yang punya rohin kan marhumnya. Ngapain si murtahin nuntut? Untuk apa dia nuntut? Ya. Enggak, idda'a itu maksudnya idda'a mengaku. Walau idda'a talafahu. Idda'a bisa mengklaim. Iya, mengklaim kan? Ya, jadi dia mengklaim kerusakannya, ya mengklaim kerusakan marhun. Oh, begini. Jadi kalau misalkan si murtahin mengklaim bahwa barang itu memang sudah rusak, kan gitu ya, bahwa barang itu memang sudah rusak, dari maka, iya, jadi dan tapi dia nggak bisa nyebutin sebab kerusakannya, ya, dia nggak bisa nyebutin sebab kerusakannya, tapi memang rusak, bisa jadi nggak rusak dari sananya, ya bisa jadi rusaknya sama dia, tapi bukan karena kelalaian dia, cuma ya rusak dengan sendirinya, kan gitu kan. Nah, tapi dia nggak bisa nyebutin sebab kerusakannya, ya berarti ini tetap murtahin ya. Afwan, jadi tetap murtahin. Wala wadda al-murtahin talatahu walam yadhkur sababan li talatihi suddiqa bi yaminihi. Maka kita benarkan dengan sumpahnya dia. Sumpah memang rusak, tapi aku enggak bisa ngejelasin sebab kerusakannya. Kan begitu. Tapi kalau misalkan dia sebutkan sebab yang jelas, ya, lam yuqbal illa bi bayyinatin, maka tidak pula langsung diterima kecuali dengan dia datangkan saksi. Karena kalau itu memang rusak dengan sendirinya, kan artinya bukan kelalaian dia. Walawidda al-murtahin raddal marhuni ala rahin, dan kalau misalkan si murtahin mengaku ataupun mengklaim bahwa barang gadainya sudah dia serahkan kepada rahin, maka ini juga perlu didatangkan bukti. Kan begitu. Ya, karena bisa saja ya cuma ngaku-ngaku ya. Baik, fa idza qabada al-murtahin ba'd al-haqqi alladhi 'ala ar-rahin lam yakhruj ay lam yanfakka syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu ay al-haqqi alladhi 'ala ar-rahin. Dan kalau misalkan si murtahin sudah menerima sebahagian haknya dia, atau ya sudah menerima ya hutang yang dia berikan, kan gitu ya, sudah menerima sebagian hutang yang dia berikan. Jadi kalau seandainya murtahin ataupun penerima gadai sudah menerima sebahagian haknya yang dia berikan kepada rahin, ini kan lam yakhrud ay lam yanfakka, maka belum keluar ataupun belum lepas, ya gitu ya, belum lepas ikatannya, syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu, maka belum lepas ikatan rahan mereka ataupun belum lepas gadainya, pergadaiannya, hingga semuanya tertunaikan, ya, hingga semuanya tertunaikan. Ai al-haqqi alladhi 'ala ar-rahin, yakni haknya yang dia berikan kepada si rahin tadi, ya, sehingga semuanya sudah dia terima, ya, ya, hatta yaqdiya jami'ahu, sehingga dia melunasi semuanya, ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.